Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله berkata الإمام ابن القيم رحمه الله berkata الإمام ذو القيم رحمه الله من دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم kata الإمام ذو القيم رحمه الله di antara doanya malaikat untuk orang-orang beriman adalah ucapan malaikat waqihimus sayyiat, dan jagalah mereka dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada. Man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimtah, barang siapa yang dijauhkan dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada, yauma idzin faqad rahimtah, maka engkau telah diberikan rahmat ketika itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadza yataḍamman talab waqayatihim min sayyi'atil a'mal. Ayat ini terkandung di dalamnya talab, meminta penjagaan dari malaikat min sayyi'atil a'mal, dari amalan-amalan yang jelek, yang jahat, yang buruk, dan akibatnya dari amalan buruk-buruk ada akibatnya yang akan membuat buruk pelakunya. Na'udzubillah. Inna subhanahu wa ta'ala waqahum al-amal sayyi waqahum jaza sayyi. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun tatkala mereka melakukan amalan yang buruk, maka mereka pun akan mengambil, menuai dengan balasan yang buruk juga. Ketika para anbiya ingin dibunuh, maka mereka pun diazab, disiksa dan dibunuh, dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Wa in kana qawlu man taqis sayyiat, barang siapa yang menghindari dari segala bentuk keburukan, yauma idzin, ketika itu, faqad rahimtah, sungguh dia telah diberikan rahmat oleh Engkau ya Allah. Azhara fi uqubatil amal, Allah tampakkan pada sanksi amalan, balasan amalan seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan baik, maka balasannya pun baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya pun buruk. Azhar fi uqubatil amal al-matluh wiqayatuha yawma idzin. Fa'inkil, kalaulah seandainya ada yang berkata, faqad sa'aluh subhanahu ayyuqiyahum adzabul jahim, mereka telah diminta kepada Allah untuk dihindari, dijaga dari azab yang pedih. Wa hadha huwa wiqayatul uqubat sayyiat, maka inilah balasan terhadap mereka-mereka yang berbuat keburukan, kejahatan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Kalau dia baik, maka balasannya pun baik. Kalau dia buruk, maka balasannya pun buruk. Padahal ala anna al-murad bisayyi'at, maka dari sinilah dijelaskan bahwasanya sayyi'at, segala bentuk keburukan, alladzi sa'alu wiqayataha, yang mana mereka minta untuk dijaga darinya, adalah yang mereka lakukan dari amalan keburukan. Wa yakunu alladzi sa'alahu al-mala'ikah nadhir masta'ala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisal, nah, wa yakunu alladzi sa'alahu al-mala'ikah, sehingga yang diminta oleh malaikat kepada Allah, masta'ala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perkara-perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlindung darinya. Nah, ini doanya malaikat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar melindungi mereka-mereka yang menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan yang ada. Wala yarid ala hadha qawlu yawma idin fainal matluh wiqayat syurur sayyatil amal dhalikal yawma ya sayyat fi anfusiyah. Wakilah wakad sayyiat nau'an. Yawma idzin, ketika itu, yang dimaksud adalah ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa, maka minta untuk dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga makna yang kedua, wakad sayyiat nau'an, penjagaan seorang dari segala keburukan ada dua. Yang pertama qayatu fi'liha bit tawfiq fala yastasdir min, seorang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan taufik oleh Allah sehingga tidak bisa keluar darinya, tidak bisa melakukan kemaksiatan tersebut karena diberikan taufik oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, wiqad jazaiha bil maghfirah, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dengan balasan dan ampunan dari Allah sehingga dia tidak disiksa. Fatadhammanatil ayat soal amrain, sehingga ayat tersebut terkandung dua pertanyaan. Wallahu artaqidu lil jumlah syartiyah lal jumlah talabiyah, قال رحمه الله وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة. Perhatikanlah kabar berita ini yang datang dari malaikat. Ketika malaikat memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berbuat ihsan dan istighfar kepada orang-orang yang beriman. وَقَدَّمَ بَيْنَ الْإِسْتِغْفَارِمْ تَوَسُّلُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Ini penting nih. Jadi sebelum minta, ada tawasulnya, ada tawasul. Tawasul itu menjadikan perantara. Seperti seorang ingin melamar akhwat, santri ingin melamar akhwat, santrinya dari Kepulauan Seribu atau kepulauan terpencil daerah, datang-datang ke Jakarta mau melamar akhwat, kira-kira bisa diterima enggak? Majhul, tidak dikenal. Abu Imam punya anak perempuan, melamar ke Abu Imam misalnya dari Kepulauan Ambon sana lagi, setengah hari lagi, ujung-ujung datang ke Abu Imam, Abu Imam punya anak perempuan, anu mau ngelamar kata dia, ya kira-kira diterima nggak? Enggak, itu siapa? Kenal juga kagak kan gitu. Tapi kalau ada rekomendasi dari Ustaz Muhammad Sewet, kira-kira Abu Imam, halas itu tawasul namanya. Itu tawasul namanya. Mana yang cepat diterima, dikabulkan permintaannya dengan tawasul. Bahasa kitanya apa? Rekomendasi. Fulan kesusahan, simpan ceklik, ya ini susah, itu susah, ini susah, dagang susah, kerja susah, ini susah. Semua serba susah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wah ini kok nggak tembus-tembus nih doanya nih, ya doa terus, tawasul dia. Tawasul ada beberapa jenis. Siapa yang tahu? Tawasul dengan amalan soleh. Kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Tiga orang yang masuk goa. Ya. Dan yang kedua tawasul dengan asma wasifat. Syuf ini. Tadi sudah anak kasih gambaran. Ada ikhwan santri dari pedalaman mengelamar anak Abu Imam, ya. Kalau nggak ada rekomendasi siapa ente? Tapi kalau ada rekomendasi dari Ustadz Fulan, masya Allah, ahla wa sahla, marhaba, duduk-duduk minum teh, kopi apa-apa, nah, kan gitu disambut. Faham? Lebih cepat di yang mana yang diterima kira-kira Abu Imam? Hah? Yang ada rekomendasi jelas. Wah, ini calon mantu nih katanya nih, ada rekomendasi. Ya, kan seperti itu. Lebih cepat dikabulkan. Karena apa? Tawasul. Tawasul dia. Itu contoh dalam masalah dunia, agama, dunia. Lah ini dia mau dikabulkan enggak doanya? Mau cepat enggak dikabulkan doanya? Seperti Nabi Yunus dimakan ikan besar, ikan paus kah yang semisalnya. Ada berapa lapis kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus? Kegelapan yang pertama apa? Perut ikan. Kegelapan lautan. Yang ketiga kegelapan di malam hari. Tiga lapis kegelapan. Ya. Kira-kira bisa keluar enggak Abu Imam dimakan sama ikan paus, bisa keluar gak? Remuk duluan, boro-boro keluar. Ya. Lah ini keluar, kok bisa keluar? Ya itu ada doanya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini doa-doa yang seperti ini, yang mujarab, yang tawasul. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa juga, Rabbi inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku tertimpa kesusahan. Ya, aku tertimpa kesusahan. Ya, kesusahan umum apa saja, susah umum. Mau susah ini, susah ini, susah ini, semua segala bentuk kesusahan. Nah, tetap ditutup oleh doanya Nabi Ayub alaihissalam, wa anta arhamur rahimin. Ini tawasul namanya. Ini penting, tawasul ini penting. Wa anta, dan engkau ya Allah, arhamur rahimin. Ya. Nah, yang maha memberikan kasih sayang atas segalanya. Arham, sighah mubalaghah. Arhamu arrahimin. Ini asma wa sifat. Langsung dikabulkan. Rabbi inni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan doa-doa yang lainnya, apalagi kalau ditambah dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Salawat itu penting juga. Ya. Ini pentingnya doa. Pentingnya doa. Ya. Pentingnya doa. Seperti kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang seorang anak yang belajar ilmu sihir dan belajar ilmu rahib. Ketika ingin mengetes, anak tersebut ingin mengetes mana yang lebih ampuh nih ilmunya. Apakah ilmu sihir atau ilmunya rahib? Rahib itu apa? Rahib itu apa? Ahli ibadah. Hah? Dari kalangan Yahudi. Ya, tetapi aglabiyah secara umum, secara global mereka memiliki ilmu. Makanya ketika ada hewan besar menutupi jalan, maka anak kecil tersebut berdoa kepada Allah. Ya Allah, apakah ilmu tukang sihir atau ilmunya rahib yang lebih ampuh? Kemudian dia bertawassul kepada Allah. Ini pentingnya. Pentingnya tawassul, pentingnya doa. Ya, lebih cepat dikabulkan. Lebih cepat dikabulkan. Nah, sehingga jangan menganggap sepele masalah tawassul. Tawassul tadi apa? Dengan amalan kebaikan dan juga dengan apa? Asma wa sifat. Sifat. Nah. Seperti doanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Allah ya Allahumma ya mu'allima Sulaiman, alimni. Ya Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabiullah Sulaiman, maka berikanlah aku ilmu. So, ini doanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Minta kepada Allah ilmu, karena dialah Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Sulaiman. Ini penting, hal-hal yang seperti ini jangan dianggap sepele. Terlebih dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan payah, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dalam keadaan serba mendesak. Ini pentingnya tawassul ya kawan, pentingnya tawassul. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Didahului dengan apa? Istighfar. Didahului dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mengulang-ulang. Istighfar. Wa qaddamu baina istighfarihim tawassulhum ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi si'ati ilmi. Istighfar kemudian bertawassul kepada Allah dengan luasnya ilmu Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya ilmu Allah. Fasi'atu ilmi tatadhamman ilmahu bidhunubihim wa asbab wadha'ifihim anil izmah. Luasnya ilmu Allah tercangkup di dalamnya bahwasanya Allah sudah mengetahui dosa-dosa mereka. Sebab mereka itu lemah sehingga tidak ada jaminan izmah, keselamatan, maksum, tidak. Manusia tidak ada yang maksum. Ya, kecuali para anbiya yang sudah dijaga dan rasul yang sudah dijaga, diampuni dosa-dosanya. Wastira aduhim wa anfusihim wa hawahum wa tiba'ihim wa mazina lam min ad-dunya wa zinata wa ilmi bihim id ansha'ahum min al-ard. Karena dialah Allah Maha mengetahui segalanya. Sehingga luas ilmunya Allah, Maha luas. Allah Maha mengetahui bagaimana janin yang ada di perut ibunya. Allah Maha mengetahui atas segalanya. Maka tawassul dengan yang seperti ini. Wa ana yuhibbul afwa wal maghfirah, dan dialah Allah mencintai al-afw, ampunan dan maaf. Wa ghadza min si'ati ilmi, dan yang lain sebagainya dari luasnya ilmu Allah. Alladzi la yuhitu bihi ahadun siwah, yang tidak ada seorang pun bisa menyelimuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena ketika dalam keadaan darurat, mendesak, butuh, maka ini penting. Tawassul. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, urzuqna rizqan hasanan, hasanan tayyiban, mubarakan. Ila akhirih. Tawassul, tawassul. Nah, dengan asma' sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dengan tawassul tersebut akan lebih cepat untuk dikabulkan doa seseorang. Atau dengan amalan solehnya, dia misalkan berinfak diam-diam, tidak diketahui orang, maka dia bertawassul. Karena apa? Ini termasuk penyebab seseorang bisa dikabulkan doanya dengan ikhlas. Amalannya disembunyikan dengan ikhlas, tidak ingin disebut dan lain sebagainya. Ini pentingnya tawassul. Wasi'atu rahmati tatadamman annahu la yuhlik 'alai ahad min al-mu'minin min ahli tauhid wa mahabbati. Wa inna wasi'a rahmah la yakhruju 'an dairati rahmati illa al-ashqiya wa al-ashqa mimman la tas'ahu rahmatuhu allati wasi'at kulla shay'in. Dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya bahwasanya Allah tidak akan membinasakan seorang pun dari kalangan orang yang beriman, dari kalangan ahli tauhid. Ini pentingnya tauhid di sini. Pentingnya tauhid. Pentingnya mahabbah kepada Allah, murnikan kecintaan hanya kepada Allah. Fa inna wasi'ur rahmah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. La yakhruju 'an daira rahmati illa al-ashqiya. Tidak ada yang bisa keluar dari lingkaran rahmat Allah kecuali orang-orang yang celaka, binasa. Wala ashqa mimman la lam tasah rahmatuhu allati wasi'at kulla syai. Dan tidak ada orang yang celaka, binasa kecuali nah, orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah mencakup segala sesuatunya. Tsumma sa'alu ayaghfiru lit-tabi'in alladziina tabau sabilah. Kemudian para malaikat memintakan ampun kepada Allah agar mereka-mereka yang bertobat kepada Allah dan mengikuti jalannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa siratul mursil ilaihi alladhi huwa ma'rifatu wa mahabbatu wa ta'atu. Yang demikian itu adalah jalan menuju Allah, yaitu dengan ma'rifat, mengetahui Allah, mencintai Allah, taat pada Allah. Fatabu mimma yakrah wa tabi'u as-sabila allati yuhibbuha. Maka mereka bertaubat dari segala sesuatu yang dibenci dan mereka mengikuti jalan-jalan yang dicintai olehnya. Tsumma sa'alu ayyaqiyahum 'adzabul jahim. Kemudian para malaikat minta mohon pada Allah agar dijauhkan dari azab al-jahim, azab yang pedih. Wa yadkhiluhum al-mu'min wal-mu'minin min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim. Meminta kepada Allah agar Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, ke dalam jannatin na'im, allati wa'adahum wa'adahum biha, yang Allah janjikan dengannya. Malaikat meminta kepada Allah untuk memasukkan siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, minta kepada Allah agar orang-orang yang beriman dan keturunannya ya untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena ini doanya malaikat. Ya. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, jagalah, peliharalah mereka dari sayyi'at. Sayyi'at, kejahatan, kejahatan apapun itu bentuknya. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, jagalah mereka. Yani mereka domirnya kemana? Orang-orang yang beriman. Ya. Wa man taqi sayyi'at faqad rahimtah. Barang siapa yang sudah dijauhkan, dipelihara dari kejahatan oleh Allah, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Wa dzalika fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Nah, ini doanya siapa? Doanya malaikat. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta. Naam. Meminta para malaikat meminta kepada Allah untuk dimasukkan ya orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Min usulihim, dari usul, usul itu kakek. Furu' itu paman, bibi. Furu' cabang. Wazwaj, istri-istrinya. Artinya semuanya dari keluarganya. Dimintakan oleh siapa? Malah malaikat. Yang meminta adalah malaikat, bukan yang lainnya. Minta kepada Allah agar orang-orang yang beriman dari usulnya, dari pondasinya mana? Kakek, neneknya. Wa furu', cabang-cabangnya dari nam, am, atau khal, paman, ya, bibi, ya ke samping, atau azwaj, istri-istri mereka, dimintakan oleh malaikat agar diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Wa subhanahu wa in kana la ya wala yukhliful mi'ad fa inna wa'dahum biha bi asbab. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Fa'ina wa'ada wa'ina wa'adahum bihabi asbab. Maka sesungguhnya janji Allah kepada orang-orang beriman pasti ada sebab musababnya yang harus ditempuh. Ada sebabnya yang harus ditempuh. Menjumlahnya di antara sebabnya yang harus ditempuh adalah apa? Doa malaikatihi lahum ayudkhilaha iyaha birahmatihi allati minha an waffaqahum li'amalihim. Doanya para malaikat kepada orang-orang yang beriman agar dimasukkan ke dalam rahmat Allah, dalam surga dengan rahmat Allah. Alladzi min an minha an waffaqahum li'amalihim, sehingga mereka diberikan taufik oleh Allah untuk beramal. Wa qam malaikatu yad'una lahum bidukhuliha, dan juga para malaikat mendoakan orang-orang beriman untuk dimasukkan ke dalam surganya. Tsumma akhbara subhanahu an malaikati annahum qalu aqiba hadhi da'wah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang para malaikat, annahum qalu, bahwasanya para malaikat mereka mengatakan setelah mengucapkan doa ini, innaka antal azizul hakim. Ini apa? Tawasul dengan apa? Asma wa sifat. Syuh, lihat. Ditutup doa itu, kalau ditutup dengan asma wa sifat, cepat dikabulkan. Pasti dikabulkan. Jangan menyepelekan apa? Tawasul. Jangan menyepelekan asma wa sifat. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ini meminta, menyebut nama Allah yang sempurna, yang maha tinggi. Sehingga doanya malaikat, waqihimus sayyiat, ya Allah jagalah orang-orang yang beriman dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada, apapun itu bentuknya. Penjagaan Allah untuk orang-orang beriman. Sehingga enggak heran misalkan tahu-tahu ada yang menyelamatkan, tahu-tahu ada yang menjaga. Bisa saja dari kalangan malaikat, bisa. Karena malaikat saja minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waqihimus sayyiat, wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya doa. Dengan doa seorang yang safar. Doa safar apa? Bang Lupi, doa safar. Ini orang safar, mau perjalanan penting, nggak tahu doanya. Doa, nggak ada Bang Lupi di sini, nggak kelihatan. Ada. Doa, safar, doa safar banyak. Di antaranya apa? Bismillahirrahmanirrahim, umur saha. Tapi doa yang lain selain itu. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Doa yang lain selain itu. Subhanalladzi sakhara lana hadhi. Nah, baik, selain itu. Ini pentingnya doa. Khawatir. Ya, khawatir saya tahu-tahu tabrakan. Tahu-tahu kecelakaan. Tahu-tahu gempa. Ini penting. Bukan mendoakan keburukan, bukan. Karena perlindungannya dari Allah itu langsung. Enggak ada satpamnya. Ya, kalau yang lindungnya ada satpamnya, bayar. Enggak ada yang gratis. Abu Ibrahim ketawa. Bayar. Ya. Ya enggak? Apa enggak? Bayar. Walaupun bukan satpam yang jaga. Ada hitungannya. Lah sekarang doa saja. Sih, ngapain? Susah-susah. Tinggal kamu kita ngafal. Baca, ngafal. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malas ngafal doa seperti itu. Penting. Tadi namanya kecelakaan kita enggak tahu. Doa, pentingnya doa. Kenapa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan doa musibah, malapetaka dan lain sebagainya. Nah, akan dilindungi oleh Allah. Seorang hamba akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat memintakan doa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini pentingnya apa? Ad-doa, ad-doa. Pentingnya ad-doa. Maka malaikat setelah berdoa menutup doanya dengan apa? Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-aziz. Ini ism, nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Al-hakim. Aziz, maha kuat, maha perkasa. Al-Hakim maha memiliki hikmah. Ya. Ai masdar dzalika wa sabab ghayatuhu sadir an kamal qudratika wa kamal ilmika. Sumber segala sesuatunya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sumber segala sesuatunya dan sebab musababnya, puncaknya siapa? Dari Allah Al-Aziz yang memiliki izzah, kamalul qudrah, sempurna kemampuan Allah, maha sempurna kemampuan manusia. Sekuat apapun manusia, ya mungkin, mohon maaf, ototnya kuat, ininya kuat, dikasih racun juga gak bakal kuat. Kelepek-kelepek udah tumbang. Ini manusia. Ya. Nah. Gak ada yang sempurna makhluk. Tetapi Allah yang maha sempurna. Al-Qudrah. Kamalul Qudrah. Maha sempurna. Kemampuan Allah. Kekuatan Allah Azza wa Jal. Qudratullah. Innaka antal azizul hakim, al-hakim, al-hikmah kamalul ilm. Kesempurnaan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bihatain sifatain, dengan dua sifat ini, yang pertama apa? Al-aziz, sifat apa? Izzah. Izzah, kamalul qudrah, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? al-hakim kamalul ilm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hikmah kamalul ilm. Hikmah itu kesempurnaan ilmu. Sedangkan hikmah apa? Wad'u syai' ya fi mawdhi'ih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bihatain sifatain, dengan dua sifat ini, yaqdi subhanahu ma syaa wa ya'mur wa yanha wa yuthi wa yu'aqib. Dengan izzah dan hikmah yang ada milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sesuai dengan ketentuan Allah, memerintahkan, melarang, memberikan pahala, menyiksa, itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Yang pantas disiksa, ya disiksa. Ya, yang tidak pantas disiksa, tidak pantas disiksa. Menurut Allah, bukan menurut kita. Sehingga sahibul kabirah, pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid, misalnya dia bertauhid, tapi apa, dia durhaka sama orang tuanya, ada gak? Dia salafi, durhaka sama orang tuanya, ada gak? Ada saja, kenapa gak ada? Dia salafi, tapi makan harta riba, ada gak? Ngumpet-ngumpet, ada saja. Dia meninggal belum bertaubat, belum bertaubat, meninggal masih ada dosa apa? Dosa apa? Besar. Ini tahtal masyiah. Ini tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau pemahaman NI itu apa? Pemahaman ahlul bidah dari kalangan khawarij. Ya. Itu apa? Masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Ini hati-hati pemahaman khawarij ya, NI dan yang semisalnya, ini bahaya nih. Ya. Waliyadzubillah. Khawarij, na'udzubillah. Kalau pemahaman ahlus sunnah, bagi mereka pelaku dosa besar meninggal dan belum bertobat, maka nah, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Nah, dengan izzah, innaka antal azizul hakim, dengan izzah dan hikmah, maka apa? Kesempurnaan dua sifat ini, masdarul khalq wal amr, sumber dari penciptaan dan pengaturan. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.